Godang do parukilan namana hobi hita di hasianganon. Alai didok Tuhan Yesus tu akan nama kaporsiai ibana. Podai hamuma saluhut bangso. Idama, sai donganaku dohamu ganup ari. Rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Matius 28 ayat 11 rodi 20. Joe.